بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ Ya talabah, hafizakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan daras kitab Sahih Al-Bukhari. Qala Al-Bukhari rahimahullah, babu qira'atil Qur'an ba'dal hadatsi wa ghairihi. Bab qira'atil Qur'an ba'dal hadatsi wa ghairihi. Bab tentang membaca Al-Quran ba'dal hadats, setelah hadats, wa ghairihi dan yang lain. Ya. Jadi ini tentang membaca Al-Quran. Ya. Bedakan antara membaca Al-Quran dengan memegang mushaf. Ya. Jangan apa tercampur antara masalah membaca Al-Quran dengan memegang mushaf. Karena beda antara keduanya, hukumnya juga berbeda. Ya, kalau memegang mushaf, ya mushaf Al-Quran kita pegang. Membaca dengan memegang atau memegang saja itu lamsul mushaf namanya, ya, lams mushaf atau masu al mushaf. Tapi kalau membaca bisa jadi membaca dengan memegang mushaf, bisa jadi membaca dengan hafalan, ya, tanpa memegang mushaf. Nah, sekarang yang dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah tentang al-qira'ah, membaca Al-Quran, ya, qira'atul Quran ba'dal hadats, setelah berhadats. Berhadats kata Ibnu Hajar rahimahullah maksudnya al-hadatsul asghar, hadats kecil, ya. Wa ghairihi, dan selainnya. Selain hadats maksudnya apa? Selain hadats, kata beliau, min madhanni al-hadats. Min madhanni al-hadats. Dari kondisi-kondisi yang diduga terjadi hadats. Min madhanni al-hadats. Dari kondisi-kondisi yang diduga terjadi hadats. Misalnya tidur, ya kan? Tidur ini hadats atau bukan? Ya. Ala kulli hal, di situ terjadi perbedaan pendapat ulama, tidur yang seperti apa yang membatalkan wudu. Tapi ini contoh saja, wa ghairihi, dan selain hadats dari perkara yang itu diduga terjadi hadats, misalnya tidur itu. Bagaimana kita membaca Al-Quran ba'dan naum, setelah tidur, tentunya sebelum kita berwudu lagi, ya. Nah, ini yang di maksud wallahu alam oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Ya, kita baca dulu di sini beberapa riwayat. Wa qala Mansur an Ibrahim la ba'sa bil qira'ati fil hammam. Dan berkata Mansur dari Ibrahim, la ba'sa, tidak mengapa, bil qira'ati fil hammam, untuk baca Quran di hammam. Apa ini maksud hammam? Nah, ini perlu ya diketahui. Tidak mengapa baca Quran di hammam. Nah, apa yang dimaksud dengan hammam? Hammam di zaman sekarang ya, istilah hammam, hammamat, dengan hammam di zaman dulu ini maksudnya berbeda ya. Kalau hammamat zaman sekarang, hammamat di zaman sekarang yaitu toilet ya, WC kalau bahasa kita begitu, yang ada tempat buang hajatnya dan lain-lain, itu kalau sekarang orang bilang ya hammamat ya, hammamat. Kalau dulu wallahu alam, yang namanya hammam itu hanya tempat mandi ya, hanya tempat mandi. Mungkin kalau yang mirip di zaman sekarang, ada tempat-tempat yang khusus sekedar untuk mandi, tidak untuk buang air ya, tidak untuk buang hajat. Nah, itu dulu diistilahkan dengan hammamat ya. Namun dulu tampaknya bukan bilik, satu bilik satu orang ya, nampaknya dulu hammamat seperti itu besar, jadi beberapa orang bisa masuk sekalian ya. Wallahu'alam, kalau dari riwayat-riwayat makanya dilarang ya perempuan masuk hammamat karena khawatir nanti terlihat auratnya dan lain-lain ya. Ala kulli hal, ini terkait dengan bab kita ini. Wallahu'alam, perlu dipahami istilah hammam di sini adalah sekedar tempat mandi. Jadi kalau begitu maknanya ucapan Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, la ba'sa bil qira'ati fil hammam, tidak mengapa baca Quran di tempat mandi. Begitu ya. Wa bi katbir risalati ala ghairi wudu'in, dan tidak mengapa menulis risalah, surat, ala ghairi wudu, tidak dalam keadaan punya wudu, punya taharah. Nah, di sini ar-risalah wallahu alam, kok dibahas di sini risalah? Karena wallahu alam maksudnya risalah yang di situ ada tulisan-tulisan zikir. Ya, kalau kita risalah umum ya, tidak ada azkar di situ, enggak ada pembahasan ya. Risalah tentang pertanian kita menulis murni ya, tentang pertukangan enggak ada sama sekali menyinggung azkar, ayat, hadis, alfaz, azzikir, lafaz-lafaz zikir enggak ada masalah. Tapi yang dimaksud wallahu alam di sini risalah, suatu surat yang di situ ada alfaz adzikr, ada lafaz-lafaz zikir, kemudian kita menulis. Bagaimana kalau kita menulisnya dalam keadaan tidak berwudu, artinya tidak punya taharah, tidak punya wudu? Beliau mengatakan la ba'sa, tidak mengapa. Faqala Hammad an Ibrahim, dan Hammad meriwayatkan dari Ibrahim, ini masih Ibrahim An-Nakhai, Ya, in kana 'alaihim izarun fasallim. In kana 'alaihim izarun, bila mereka memakai izar. Nah, ini di wallahu alam di hammam tadi. Ya. Di hammam tadi, bila tentunya ketika bersendirian mungkin ya. Bersendirian. Kemudian alaihim izarun, dan mereka pakai izar, artinya berpakaian menutup aurat, ya, aurat lelaki misalnya sudah pakai izar. Izar kalau kita kan sarung ya, ya memang begitu kurang lebih kalau dimaknai secara bahasa kita, ya kalau mereka walaupun berbeda modelnya. Tapi ya fungsinya kurang lebih sama. Seperti pakaian ihram yang bagian bawah. Nah itu disebutnya izar. Walaupun kita gak menyebutnya apa? Sarung. Kita gak mengatakan, oh yang ihram pakai sarung. Tidak kan? Tapi pakaian ihram bagian bawah. Ya yang seperti itu. Insya Allah kita mengetahui. Nah itu disebut izar. Nah dengan itu kan sudah tertutup aurat. Ya kan? Maka kata Ibrahim An-Nakhai, dalam keadaan mereka sudah pakai izar dan mereka di hammam tadi, fasallim, maka berikan salam kepada mereka. Ya, kenapa kok dibahas bab salam? Karena salam itu juga ada padanya zikir, jelas. Assalam ismun min asma'illah. Ya kan? Assalam ismun min asma'illah, salah satu dari nama-nama Allah al-husna. Ya, salah satu daripada azkar kalau kita membacanya. Ya. Nah, di sini kata beliau, ketika mereka telah pakai izar, ucapkan salam kepada mereka. Dan mereka pun kan akan membalas salam itu. Ya, mereka akan mengucapkan zikir pula. Wa illa falatusallim. Wa illa artinya kalau tidak, maksudnya tidak apa ya, belum pakai ya, masih terbuka aurat, belum pakai izar, fala tusallim, maka jangan berikan salam kepadanya. Ya, maka jangan berikan salam kepadanya. Nah, ini pendapat Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Baik, sebelum kita lanjutkan, ini sudah ada kitab Taqribut Tahdzib. Kita akan tulis maratib al-jar wa ta'dil, ya. Maratib al-jar wa ta'dil ini dengan makna apa? Tingkatan, ya. Martabat, maratib, martabah, tingkatan, jarah, wa ta'dil. Al-jarah itu cacat, ya. Al-jarah artinya cacat atau luka. Jadi, rawi yang terkena jarah artinya yang terkena celaan, ya. Para ulama, dan celaan di sini bukan bab celaan orang mencela kaitannya dengan urusan duniawi, ya, tapi menyebutkan kekurangannya dari sisi hafalan, ya, apalagi memang ada cela pada kesolehan agamanya, misalnya fasik, nah ini lebih-lebih lagi. Itu al-jarh. At-ta'dil itu yakni penilaian bahwa dia terpercaya dalam bab riwayat itu, maksudnya apa? Maksudnya adalah al-adalah wath-thiqah wadh-dhabt. Al-adalah wadh-dhabt, afwan, maksudnya adalah al-adalah wadh-dhabt, terpercaya, thiqah, tawthiq atau ta'dil. Ta'dil bermakna tawthiq di sini, ya. Ta'dil bermakna tawthiq, yang itu mencakup dua sisi penting pada seorang rawi dalam hal ini, sisi al-adalah, kesolehan agamanya, agamanya bagus, bukan orang fasik. Sisi kedua adalah dhabit, hafalannya kuat. Ya. Ini ta'dil. Ya. Jadi jangan kelupaan di sini mencakup dua sisi penting. Ya, dua-duanya mesti terpenuhi. Adalah kesolehan agamanya, bukan orang fasik dia. Kedua, kekuatan hafalannya, dhabit. Soalnya kalau salah satu saja, ya nanti cacat. Agamanya bagus, soleh, tapi hafalannya tidak kuat, sering lupa. Ini cacat. Atau sebaliknya, hafalannya bagus, Masya Allah, dhabit. Tapi agamanya, dia bukan soleh, dia fasik, cacat juga dalam hal ini. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ta'dil, terpenuhi padanya al-adalah, kesolehan agama, dan apa, kekuatan hafalan. Nah, ini ta'dil. Nah, sekarang maratib, tingkatan-tingkatan. Nah, ulama rahimahumullah membuat maratib, tingkatan-tingkatan ta'dil, karena apa? Begitu pula tingkatan-tingkatan jarh, karena apa? Ya, karena untuk mengklasifikasikan para rawi. Ini kelasnya di mana? Martabatnya di mana? Ya. Yang dari situ nanti akan diketahui nilai hadisnya yang dibawa. Kalau dia pada martabat tertinggi, maka hadis yang dia bawa pun akan punya nilai tertinggi, begitu kekuatannya. Ya. Begitu pula seterusnya. Kalau dia pada tingkatan apa? Level ta'dil yang terendah, maka nilai hadisnya pun walaupun itu masih bisa diterima, tapi kekuatannya ya rendah, tidak seperti itu yang pertama. Apalagi kalau seorang yang sudah terkena cacat tadi, rawi yang terkena cacat, ya, maka nilai hadisnya ya cacat, berarti dhaif, nggak diterima. Apalagi cacatnya paling rendah, kadzab, pendusta, ya, akdzabun nas, orang yang paling pendusta, maka nilai hadisnya juga seperti itu, hadis palsu. Nah, begitu ya. Jadi inilah maksud daripada dibuatnya maratib, tingkatan-tingkatan jarh dan ta'dil untuk menilai hadis yang dibawa oleh para rawi tersebut. Ya. Nah, sekarang kalau tadi yang dicontohkan ya sama-sama ta'dil. Ini level pertama. Ya, sahih hadisnya dan paling sahih, ini level terakhir dari ta'dil, kan tetap masih diterima. Iya betul. Terus kenapa dibedakan? Iya, nanti diperlukan suatu saat. Di mana diperlukan? Ketika misalnya ada ta'arud, pertentangan suatu hukum. Ya, ini mungkin terjadi dan banyak terjadi. Dengan kelemahan kita, kok sepertinya dua masalah ini atau dua dalil ini bertentangan. Ya, sepertinya begitu. Bagaimana kita bersikap? Nah, suatu saat mungkin kita akan mengatakan, wah, hadis yang ini lebih kuat. Rawinya levelnya tertinggi dia, maka hadisnya lebih kuat. Kalau begitu kita ambil ini. Walaupun yang itu juga sahih. Nah, ini faedah dalam hal apa, mengetahui tingkatan sama-sama ta'dil, sama-sama sahih. Suatu saat akan dibutuhkan ketika apa? Ketika ada ta'arud, pertentangan. Kalau tidak ada ta'arud, ya sudah, semuanya diterima, enggak ada masalah. Ya kan? Nah, disinilah kemudian ulama mengklasifikasikan para rawi dengan tadi maratib al-jarh wa ta'dil. Maratib al-jarh wa ta'dil yang ditulis oleh Ibnu Hajar rahimahullah, ini ada, nanti kita akan tulis, yang ta'dil ada 6, yang jarh juga ada 6 ya. Jadi kalau di total 12, nanti kita akan tulis sini ya. Baik, nanti insyaallah kita tulis. Kemudian apakah ulama-ulama yang lain seperti itu atau gimana sih penetapan dan penentuan kok menjadi 6 tingkatan ya, yang jarah 6 tingkatan, yang ta'dil. Nah, iya, ini ijtihadnya para ulama ya, ijtihadnya para ulama. Kalau kita tarik ke belakang sebelum Ibnu Hajar, ke atas, misalnya yang tinggi secara urutan apa? Urutan tahun. Di awal-awal misalnya siapa? Ibnu Abi Hatim, Abdurrahman Ibnu Abi Hatim. Beliau menyebutkan maratib ini enggak sampai 6 ya. Kalau enggak salah hanya 4. Ya, nanti bisa dilihat di kitab Thawabul Jarh wa Ta'dil yang antum punya yang kelas 6 ya. Ibnu Abi Hatim mungkin hanya 4. Nanti berikutnya ulama berikutnya Al-Iraqi dan lain-lain. Beda-beda. Nah, namun Ibnu Hajar rahimahullah termasuk beliau ini mutaakhir ya dibanding mereka belakangan, itu sudah mengumpulkan, mempelajari dan menyimpulkan. Akhirnya beliau membuat seperti ini. Ya, ta'dil ada 6, jarh ada 6, begitu. Ya, ini lebih detail lagi karena tadi bukannya ulama belakangan lebih berilmu, bukan, tapi ulama belakangan ini lebih apa? Lebih mencakup ya. Ibnu Abi Hatim seperti ini dia ambil. Nanti siapa? Ulama-ulama yang lain, Al-Bukhari seperti ini. Kemudian berikutnya belakang lagi Al-Iraqi seperti ini, Az-Zahabi seperti ini. Ya. Setelah itu beliau pelajari, beliau kumpulkan, kemudian beliau klasifikasikan. Sehingga di sini yang disimpulkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ya lebih lengkap dan lebih detail. Ya. Karenanya kalau zaman sekarang ya rata-rata ulama kembalinya ke apa maratib yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ya, ulama-ulama belakangan akhirnya kembalinya ke mana, ke yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Baik, mungkin kita akan tulis sebentar ini kok, cari di beliau tulis di mukaddimah, tapi ini mukaddimahnya kok panjang sekali, rupanya bukan dari beliau ini. Tafadhal ya muadzin, adzin. Adzin. Baik. Ya, siapa yang man kita batu jayidah? Yaktub kita batu jayidah. Coba. Bagus kan? Nah, set. Siapa yang bagus? Hah? Tak, man, tarik. Musa. Untuk ada satu warqa dari yang jadi, ya, man, Musa, ni tu, dan itu. Halal. Said nih. Kulit di atas untuk maratibat ta'adil inda Ibn Hajar. Maratib. Gak usah tinggi-tinggi dah apa. Nanti di sana. Maratib ta'dil maratib ta'dil inda Ibn Hajar. Yang enggak besar enggak apa. Satu, ya awalan al-sahabah. Al-sahabah. Danian, yang kedua. Man ukida madhuhu. Man ukida. Madhuhu. Bi af'ala. Tentu yang menulis langsung tulis tidak apa-apa. Dengan suara anak untuk tulis di kitab antum. Man ukida madhuhu bi af'ala. Ya betul. Terus sana lanjutannya. Ka'awsakin nas. Terus au bitakrir ini bawahnya. Au bitakririn. Au bitakriri as-sifati. Au ma'nan kasikotin hafid. Ya. Baik, langsung kita sedikit jelaskan. Jadi yang pertama level teratas dari ta'dil adalah sahabah. Artinya kalau dikatakan fulanun sahabi, sudah itu tingkatan tertinggi, ya. Fulanun min ashabi Rasulullah, fulanun sahabi, fulanun ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah. maknanya dia sahabat pada level tertinggi. Yang kedua, yang diukida, ditekankan pujiannya, ya, dipuji dan penekanan pada pujiannya, seperti ausakun nas, orang yang paling siqah. Nah, itu sudah level tinggi juga, tapi tentu di bawah sahabat. Artinya level kedua ini yang bukan sahabat, mungkin tabi'in, mungkin tabi'ut tabi'in, mungkin dari kalangan ulama di bawahnya, ya. Kemudian kesiqahannya itu tinggi, ya. Kesiqahan tadi kita sebut kenapa? Hafalannya kuat. Kemudian apa? Solehan agamanya bagus. Nah, sampai pada tingkatan ausakun nas, orang yang paling siqah. Ya. Atau bitakriri sifah, disebutkan secara berulang, ya. Pengulangan sifatnya. Siqatun siqah. Nah, dua kali. Ini juga menunjukkan level ini, dua. Au ma'nan, atau diulangi tapi secara makna. Bukan lafad yang sama, tapi lafad yang lain yang bisa semakna. Misalnya, siqatun hafid. Ya. Siqah dan hafid. Ini terulang, ya kan? Atau siqatun hujjah. Begitu. Atau sikotun sabtun. Nah, itu sudah menunjukkan itu level nomor dua ini. Lanjut. Tiga. Man ufrida bisifatin. Man ufrida bisifatin. Kasikotin au mutqin. Ya. Baik. Yang keempat, rabi'an, yang keempat, man qasura an darajatis salisah qalilan. Man qasura an darajatis salisah qalilan wa ilaihil isyaratu qalilan wa ilaihi al isyaratu bi saduq. Saduq au la ba'sa bihi. Ya, ini saya ringkas juga. Saduq au la ba'sa bihi. Ya, ya, saya jelaskan ini yang level berapa? Tabaqah atau martabah yang ketiga dan keempat, ya. Tingkatan yang ketiga adalah man ufrida bisifatin, yang disendirikan dengan salah satu sifat. Ya, sifat, ya, kesiqahan itu. Misalnya fulanun siqah, begitu saja, ya. Hanya satu, enggak diulangi. Fulanun siqah. Atau mutqin, fulanun mutqin. Atau fulanun sabtun, fulanun hafid. Nah, itu berarti pada tingkatan ketiga. Ya. Tingkatan keempat, man qasura an darajatis salisah qalilan. Orang yang kurang dari tingkat ketiga ini, tapi kurangnya sedikit. Ya. Wa ilaihil isyaratu bisaduq. Dan kepadanya diberi isyarat dengan sebutan saduq. Soduk itu kalau secara bahasa kan orang yang sangat jujur gitu. Cuma ini menjadi istilah di sini, ya, menjadi istilah, ya, orangnya jujur. Tapi tingkat hafalannya lebih rendah dari level yang ketiga, martabah salisah. Atau disebut la ba'sa bihi. La ba'sa bihi dan saduq itu sama, ya. Atau laisa bihi ba'sun. Nah ini untuk ini level-level ini sampai level ketiga itu hadisnya nanti disebut hadisun sahih. Kalau ada rawi dengan level-level tiga ini, hadisnya dengan level 1, 2, 3 semua ya, hadisnya disebut sahih, hadisun sahih. Kenapa sahih? Karena rawinya ini orang-orang terpercaya. Walaupun tentu tadi ada bedanya level 2 dan level 3. Ya, martabah salisah dan saniyah. Namun tetap semuanya masuk dalam hadis yang sahih. Untuk level 4, ya, rawi yang pada level 4 hadisnya disebut hadis apa? Hadisun hasan. Misalnya ada rawi oleh Ibnu Hajar disebut fulanun saduq. Oh, berarti kalau ada dia, hadisnya itu hadis hasan. Tidak sampai sahih, tapi hanya sampai hasan. Ya, hasan ini ya masih hadis makbul, hadis yang diterima, ya. Ya. Nah, sekarang apa maksudnya ini kok Ibnu Hajar mengatakan qasura 'an darajati tsalitsa qalilan, kurang dari level 3 sedikit. Kekurangannya dari siapa? Dari sisi hafalan. Kurangnya dari sisi hafalan. Kalau yang level 3 ini disebutnya, rawinya itu tamu ad-dabt. Hafalannya sempurna. Ya. Untuk level 3 ini, rawinya disebut tamu ad-dabt. Sempurna hafalannya. Kalau level 4, hafalannya disebut apa? Khafifu ad-dabt. Ya. Level 3, hafalannya disebut apa? Khafifu ad-dabt. Hafalannya ya khafif itu ringan, ya. Artinya ringan di sini tidak sempurna seperti level 3, yaitu makanya disebut qasura, kurang dari level 3 sedikit. Nah, disebut khafifu ad-dabt. Ya, kurang hafalannya, tapi masih diterima. Nah, hadisnya disebut hadisun hasan. Ya. Bisa dipahami ya sampai sini? Baik. Lanjut yang kelima, level yang kelima. Martabah khamisah, man qasura 'anil rabi'ati qalilan. Man qasura 'anil rabi'ati qalilan. Wa ilaihi al-isyaratu bi saduqun sayyi'ul hifz. Saduqun sayyi'ul hifz. Ya. Saduqun sayyi'ul hifz. Ini bawa atau sana enggak apa? Saduqun sayyi'ul hifz. Kemudian au saduqun yahim. Au saduqun yahim. Baik. Terus martabah sadisah. Keenam. Man laisa lahu minal hadis illa al-qalil. Man laisa lahu minal hadis illa al-qalil. Walam yathbut fihi. Walam yathbut fihi ma yutraku hadithuhu min ajli. Salam yathbut fihi ma yutraku hadithuhu min ajli. Hadithuhu min ajlihi. Wa ilaihi al-isyaratu bilafad makbulun haithu yutaba. Makbulun haithu yutaba. Wa illa falayyinul hadith. Hadi al-hadith. Ya. Terus setelah antum garis itu yang sini kosong itu garis dari atas bawah ini, ya, ya ini ringkesan aja. Nomor satu, satu terus as-sahabat atas, satu as-sahabah. Ya ringkesan aja biar mudah, as-sahabah. Dua, habis ini ada yang baru, tutup dulu yang itu. Dua, fiqatun fiqah. Ya. Tiga, fiqah. Arba'ah, soduk. Terus garis miring laba sabihi. Bisa. Bisa laba sabihi. Laba sabihi. Khamisah, sodukun sayyul hifad. Sadisah, makbulun haitsu yutaba. Haitsu yutaba. Nah, baik, jazakallah khair. Jadi, nah kita terangkan di sini yang martabah, yang khamisah dan sadisah, ya. Martabah khamisah, level yang kelima ini disebut oleh Ibnu Hajar, man qasura 'anil rabi'ati qalilan, yang kurang dari tingkatan keempat sedikit, ya, di bawah tingkatan empat sedikit. Ya. Wa ilaihil isyaratu, dan kepadanya diberi isyarat, sadukun sayyul hifdz. Ya. Jadi dia tadi untuk tingkatan keempat dia sudah khafifu dhabt. Hafalannya sudah kurang, ya, dibanding ketiga. Empat ini lebih kurang lagi. Makanya bukan hanya soduk tapi ada embel-embelnya, di belakang ada tambahannya. Ya soduk, orangnya jujur, cuma hafalannya sayyi, kurang bagus, ya. Atau sodukun yahim, dia soduk tapi yahim, yahim itu keliru-keliru, ya. Nah ini sudah mulai semakin anu, semakin rendah, ya kan, semakin rendah. Apalagi yang keenam, yang keenam ini man laisa lahu minal hadis illa alqalil. Atau sebelum itu yang kelima ini saja, kelima ini saja, ya, pada dasarnya umumnya dia masih ikut hadis yang hasan. Tapi tingkat hasannya itu sudah rendah. Bahkan terkadang ulama mendhaifkan juga. Untuk tingkatan lima ini kadang. Kadangnya ini memang kata ulama untuk menilai hadis ini terutama tingkat lima, enam, terus nanti di bawahnya. Itu bagi ulama paling sulit. Ya. Karena itu adalah tingkatan tengah-tengah. Kadang ikut ke atas menjadi hadis yang makbul, diterima. Kadang ikut ke bawah menjadi merdud, hadis yang ditolak. Sehingga ijtihad ulama di sini kadang satu ulama saja kadang berubah-ubah. Apalagi satu ulama dengan yang lain kadang beda dalam menilai hadis bila rawinya pada level 5 dan 6. Ya. Yeah. Tapi secara global, 5 masih pada tingkatan ta'dil, sehingga globalnya masih bisa diterima hadisnya. Ya. Jadi hasan, tapi ya derajat yang rendah. Sadisan yang keenam, man laisa lahu minal hadis. Man laisa lahu minal hadis. Illal qalil, kecuali sedikit, ya. Man laisa lahu minal hadis illal qalil, kecuali sedikit. Jadi dia sedikit meriwayatkan hadis tapi lam yasbut fihi ma yutraku hadithuhu min ajli, belum terdapat, ya, suatu hadis yang diriwayatkan dia lalu hadis itu ditinggalkan ulama karena dia. Belum ada bukti itu. Jadi belum ada bukti bahwa hadis yang diriwayatkan itu ditolak ulama karena dia belum. Nah, ini kondisi rawi ini oleh Ibnu Hajar rahimahullah disebut makbul. Makbul itu diterima. Kalau bahasa ya Arabnya bermakna diterima. Namun maksudnya di sini bukan oh ini diterima hadisnya selesai, bukan. Diterima kapan? Haitsu yutaba. Ketika ada dukungan. Ya. Kalau tidak ada dukungan, wa illa kalau tidak ada dukungan dari hadis yang lain, falayyinul hadis, maka hadisnya layyin, lemah. Hadisnya lemah. Ya. Jadi untuk level ke-6 ini harus ada dukungan dari hadis yang lain. Kalau tidak ada dukungan, kalau tidak ada dukungan maka hadisnya tertolak. Ya, lemah. Nah, ini baru maratib at-ta'dil. Baru tingkatan-tingkatan at-ta'dil. Ya, 1 sampai 6 dengan sedikit penjelasan yang tadi saya sebutkan. Ya, berikutnya nanti maratibul jarh itu bisa kita susulkan pada kesempatan yang lain insyaallah. Ya. Ringkasannya kalau antum ini apa dari penjelasan level-level dan definisinya ya. Kalau mau singkat ya itu. Antum ingat-ingat dengan ringkasan yang di sana, pokoknya kalau sahabat level tertinggi. Kalau terulang level nomor 2. Ya, kalau tersendiri level nomor 3 thiqah. Nomor 4 saduq atau la ba'sa bihi. Nomor 5 sadukun tambah sedikit sayyiul hifdz atau yahim. Nomor 6 makbulun haitsu yutaba wa illa falayyinul hadis. Sementara sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.